بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali kitabul jami dari kitab bulughul maram dan kita masih melanjutkan tertib dan masalah akhlak, tentang akhlak akhlak yang jelek. Yang sudah selesai kita berjami sama Harris. Harris. Ikra. Satu hadis pembahasan kemarin terkait tentang sukh. Sukh yang terkait dengan sukh. Kemarin kita membahas tentang bakhil dan sukh. Ya. Tentang bakhil dan tentang sukh. Terkait tentang sukh, hadis terakhir pembahasan zalim dan sukh, hadis terakhir kemarin sebelum menginjak hadis yang ini, Jabir tadi. Jalan menjadi suh tentang suh. Naam. Hadis yang terakhir kemarin, waktaku suha fa in ahlaka mangka nang qablaku. Suh. Naam. Ini faedah ini sudah ya. Ada sebuah faedah terkait tentang suh yang kemarin belum disampaikan. Sesoleh Fauzan hafidahullah, beliau menyebutkan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini minal aghniya, di kalangan sahabat yang kaya. Yatufu bil bait, ketika beliau tawaf di Ka'bah. Ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau hanya membaca satu doa pendek. Dan itu beliau ulang-ulangi. Allahumma kini suha nafsi. Allahumma kini, ya Allah, jagalah aku dari suh, ya, suha nafsi, jiwaku yang memiliki sifat suh. Suh itu kemarin disebutkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menahan dan tidak mengeluarkan. Suh. Dalam tawafnya hanya ini yang dibaca. Tidak membaca doa-doa yang lainnya. Hanya doa yang pendek, Allahumma kini suha nafsi. Dibaca dalam tawafnya. Nah. Karena ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Disebutkan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waman yuqa suha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran, kebakhilan jiwanya, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia ketika dia terjaga dari sifat suh. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengingatkan, wattaqus suha, hati-hati dengan as-suha. Mereka-mereka yang bisa terhindar dari penyakit ini maka termasuk golongan orang-orang yang muflihun, yang berbahagia. Sesalai Fauzan hafidhahullah kemudian menjelaskan apa sih faedahnya ketika seorang itu terhindar dari sifat suh. Fa idza waqiya suha nafsihi, kalau dia itu terjaga jiwanya dari sifat suh ini, kaffa anil zulmi, dia akan menahan kezaliman, dia tidak akan menzalimi orang lain. Kaffa anil i'tidai, dia menahan untuk melampaui batas ketika menyikapi orang lain. Ketika seorang terjaga dari penyakit suh ini, akhraja as-sadaqah, dia keluarkan sedekah. Akhraja zakah, dia keluarkan zakat. Wa ahsana ilan nas, dan dia berbuat baik kepada manusia. Nah, ini faedah dari sifat terhindar dari sifat suh. Naam. Maka Rasul mengingatkan wattaqus suha, hati-hati dengan satu penyakit ini. Ini yang menyebabkan orang-orang terdahulu binasa. Sehingga pantas kalau kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika tawaf hanya mengulangi doa pendek ini. Allahumma kini suha nafsi. Naam. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Ini hadis yang terakhir dalam pembahasan kita. Sekarang kita masuk naam di hadis berikutnya. Baik. Fadhil sama. Terus. Kemarin siapa terakhir? Siapa namanya mualifnya? Namanya mualifnya? Hamzah? Mualif kita Bulughul Maram? Abdurrahman. Hadir. Hadir. Zulhakim. Hah? Ahmad bin Ali. Kunyahnya? Izam. Nur. Abul Fadl. Lakopnya Rayhan. Baik lagi. Syahbudin. Qala al-Hafidh Ahmad bin Ali Abul Fadl. Naam. Al-Asqalani rahimahullah. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف sesungguhnya yang paling aku khawatirkan ma akhafu alaikum apa-apa yang aku khawatirkan kepada kalian asyirkul asghar syirik kecil arya yakni riya akhrajau Ahmad bi sanadin hasan. Naam ikhwani fi din azani wa azakumullah. Hadis ini ketika para sahabat berbincang-bincang membicarakan tentang Dajjal, berbicara tentang fitnah Masihud Dajjal, fitnah yang begitu dahsyat yang setiap para anbiya mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berlindung darinya. Karena fitnahnya luar biasa. Para sahabat nam berbincang-bincang tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang dan beliau menyatakan hadis ini. Begitu dahsyat dan khawatirnya para sahabat ketika disebutkan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasul datang dan menyebutkan hadis ini. Inna ahwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asghar, yakni riya. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, karena sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah kemudian seorang untuk bisa terbebas darinya. Muncul dengan berbagai macam warna riya. Maka disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan riya, di antaranya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam. Ketika beliau menyebutkan riya, ayukhsinal insan ibadatahu. Riya adalah seorang memperbagus ibadahnya. Liyarahun nas, agar dilihat oleh manusia. Ini definisi riya. an yuhsinal insan ibadatahu. Manusia itu memperbagus ibadahnya, liyarahun nas, agar dilihat oleh manusia. Nah, pengen dipuji, sehingga sholat ketika dia sholat sendirian cuwepet sholatnya, ketika dia sholat jadi imam panjang sholatnya, surat yang dia baca panjang, zikir yang dia baca panjang, mungkin menginginkan untuk mendapatkan pujian. Ini namanya riya. Baik. Menginginkan amalan yang dia kerjakan, baik, untuk dilihat, dipuji orang lain. Ya. Ini namanya riya. Dan ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Sesoleh Fauzan hafizahullah, ya, ketika beliau menyebutkan tentang masalah ini, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan fa'alal muslim ayya khafa anir riya, maka bagi seorang muslim hendaknya khawatir untuk terjangkit riya ini. Wala yuzakki nafsahu, jangan dia itu memberikan tazkiyah pujian untuk dirinya. Dia merasa tidak mungkin lah kalau saya amalan saya itu riya, amalan saya itu ikhlas. Nah, hendaknya dia khawatir riaknya. Wa alaihi bi ikhfa'i amalihi, hendaknya dia menyembunyikan amalannya. Hendaknya dia menyembunyikan amalannya. Nah, mahma amkanahu dzalika, sebisa mungkin dia sembunyikan amalannya. Tidak dipamerkan. Bahkan disebutkan dari salafun shalih, ya, sering nangis dalam sholatnya sampai sampingnya juga ketahuan. Sering puasa sunnah sampai istrinya gak tahu kalau suaminya itu rutin puasa sunnah. Ya. Tiap hari berangkat ke pasar cari ma'isyah, bawa bekal dari istrinya, bawa makan. Ya. Tapi dia puasa bertahun-tahun, tidak diketahui oleh sang istri. Nah, berupaya untuk menyembunyikan dari amalannya. Ya. Maka ikhlas itu disebutkan para ulama, ketika kamu menyembunyikan amalanmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekanmu. Ya. Naam. Itulah ikhlas. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Wa idza waqa'a fi khatirihi hubbus sana. Jika kemudian ketika kita menjalankan sebuah ibadah, tiba-tiba kok bersit dalam hati pengin untuk dipuji, senang untuk dipuji, bal yadfa, hendaknya dia berupaya untuk menolaknya, fa innahu la yadurru, karena itu enggak akan berbahaya ditolak, berupaya untuk ditolak. Baik. Kata beliau, wa nafsu majbulatun ala hubbis sana. Manusia itu memang sifatnya senang untuk dipuji. Ini sifat gawan manusia. senang untuk dipuji, enggak senang untuk dicaci. Maka hati-hati. Nah, ini diantara yang bisa menyebabkan ibadah dan amalan kita tertolak ketika kita menjalankannya. Naam, pengen untuk mendapatkan pujian, pengen untuk dibicarakan. Maka ini kemudian yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, uktum hasanat, sembunyikan, ya, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan kejelekan. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Ya, sudah kita pernah sampaikan yang disampaikan oleh Syekh Arafat hafizahullah. Ketika Imam Nawawi rahimahullah mengarang sebuah kitab. Selesai kitab itu dan beliau khawatir ketika nulis kitab itu tidak ikhlas. Ada riya. Nah, maka beliau perintahkan santrinya untuk mencuci kitab itu. Karena ditulis di kulit. Dicelupkan di sungai, dicuci. Nah, sampai hilang tulisannya. Sampai sudah tidak menjadi kitab lagi karena enggak ada tulisannya, kosong, blank. Nah, padahal 1000 halaman. Nah, nulisnya berapa lama itu? Ya. Karena khawatir riya. Nah, dari amalannya. Baik, dan itu syirkul asghar. Syirik kecil. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Syirik kecil itu tidak menghapuskan seluruh amal ibadah kita, tidak. Menghapuskan amalan yang sedang kita jalankan yang dicampur dengan riya gitu. Itu yang kan baik tertolak. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil di antaranya syafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, syafaqah, rasa kasihan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau saya menyatakan yang paling aku khawatirkan kepada kalian ini bentuk perhatian dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian yang kedua, an-nasai'at, bahwasanya kejelekan-kejelekan itu tahtalifu ba'duha min ba'dun. Kejelekan-kejelekan itu tahtalif, berbeda sebagian dari sebagian yang lainnya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih ringan, sehingga ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, maka di sini Rasul menyatakan inna akhwafa, ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan. Ya. Berarti ada yang sesuatu yang tingkat kekhawatiran Rasulullah lebih rendah lagi. Ya. Yang paling beliau khawatirkan adalah riya, syirkun asghar. Berarti ada perbuatan dosa yang tingkat kekhawatiran Rasulullah itu lebih rendah dari ini. Menunjukkan kejelekan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, yang ketiga, inkisamu syirki ila kismain, pembagian syirik kepada dua bagian, yakni asghar wa akbar. Inkisamu syirki ila kismain. Pembagian syirik pada dua bagian. Syirik kecil dan syirik besar. Apa ini bedanya? Syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti beribadah kepada selain Allah. Nah, menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Kemudian syirik asghar ini wasilah akan mengantarkan kepada syirik akbar. Syirik asghar itu tidak membatalkan, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tapi kalau diterus-teruskan ini akan mengantarkan kepada syirik akbar. Ini bedanya antara syirik akbar dan syirik asghar. Baik. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. 6. Baik. Yang keempat, tahrimur riya, haramnya riya, haramnya riya, karena dia termasuk syirik asghar. Ini susah untuk terdeteksi. Sampai digambarkan Rasulullah seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Tidak ketoroh. Begitu lembutnya. Nah, dan setan berupaya untuk mengalihkan keikhlasan seorang hamba menjadi riya dengan tujuan selain Allah. Sering kita bawakan kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ketika ada sebuah pohon keramat di sebuah desa, kemudian ada seorang yang ghirahnya tinggi. Dia pun berniat untuk memotong pohon itu untuk menghentikan kesyirikan kaumnya dengan menghilangkan dan menebang pohon yang diibadahi. Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Hah? Enggak ingat? Apa generasi yang ini belum pernah? Dia pun ambil kapaknya. Dia berangkat menjalankan niat bagusnya untuk memberantas kesyirikan. Di tengah jalan dicegat oleh seorang laki-laki. Ditanya, mau kemana? Mau menebang pohon itu yang dijadikan sesembahan kaum muslimin. Orang ini pun kemudian, sang pencegat ini kemudian mengadakan negosiasi. Bagaimana kalau kamu batalkan niatmu? Nanti setiap pagi kamu buka bantalmu, dan di bawah bantalmu ada segepok uang. Nego terjadi. Nah, akhirnya kemudian orang itu pun membatalkan niatannya. Pagi hari ketika dia bangun tidur, dibuka bantalnya, Benar, di bawahnya ada uangnya. Berikutnya demikian juga. Sampai suatu hari dia buka bantalnya, loh, kosong. Di bawah bantalnya tidak ada uangnya. Kemudian dia pun ambil kapak itu, kembali dia niat untuk memotong, menebang pohon yang dikeramatkan di kampungnya. Di tengah jalan berjumpa kembali dengan laki-laki yang dulu dia jumpai. Terjadi dialog kembali. Mau kemana Anda? Disebutkan niatannya. Kata pencegat ini, kadzab, tak dusta kamu itu. Kamu ingin menebang pohon itu karena kamu tidak menjumpai uang di bawah bantalmu. Kalau dulu awal pertama kali kamu niatan itu memang betul untuk memberantas kesyirikan, ikhlas itu. Susah itu kalau mau dikalahkan. Tapi syaitan memalingkan menjadi riya. Maka niatan kamu sekarang ini bukan untuk memberantas kesyirikan. Niatmu sekarang ini karena kamu enggak dapat uang di bawah bantalmu. Jadi langkah yang sekarang ini bukan ikhlas lagi, ini riya ini. Karena kecewa, mangkel, ternyata laki-laki ini melanggar janjinya, sehingga pendorongnya bukan lagi lillah wa fillah, uang, harta. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, susah illa man rahimahullah, kecuali orang-orang Allah berikan rahmat. Terkadang kita sudah niat ikhlas, tiba-tiba di tengah ibadah kita ada seorang yang istimewa di hati kita. Sholatnya dipanjang-panjangkan, bacaannya dienak-enakkan, dipasih-pasihkan, karena punya niatan di hati ini. Ada bulan ini. Ini susah. Makanya Rasul saya menyatakan ini lebih beliau khawatirkan dibandingkan kekhawatiran para sahabat tentang fitnah itu dajjal. Fitnah dajjal itu luar biasa. Dajjal menampakkan kehebatannya, mematikan orang, menghidupkan orang. Jadi betul-betul fitnahnya luar biasa. Katut orang-orang yang tidak memiliki keimanan, gampang katut. Maka dahsyat fitnah dajjal ini. Maka kemarin kita sebutkan disendirikan berlindung dari fitnah dajjal, padahal dia fitnah mahya kehidupan, karena saking dahsyatnya. Tapi ternyata ada yang lebih dikhawatirkan Rasulullah, yakni riya. Dan pembahasan ini banyak dan panjang riya ini. Apa sih indikasinya itu riya itu bagaimana? Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakum, melempem ketika tidak dipuji, melempem ketika dicaci, mutungan, ini wis tanda tanya. Dan selama ini niatanmu apa? Ketika amaliyahnya, ketika apa yang dia berikan itu kok tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan pujian, bahkan mungkin sebaliknya, akhirnya dia gelok, getun, dan yang sejenis dengan itu. Ini indikasi amalanmu itu tidak ikhlas. Ada sesuatu yang kamu harapkan. Maka pantas kalau kemudian Rasul menyatakan ini yang paling aku khawatirkan. Baik. Khitabnya beliau kepada para sahabat ini, yang aku khawatirkan kepada kalian. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Jadi faedah terakhir dari tahrimur riya. Naam. Naam, meskipun dia dilabeli asghar, ya. Syirik kecil, ini tidak boleh untuk diremehkan. Cili air. Tidak boleh diremehkan. Ini pelakunya fi khatarin, dalam keadaan bahaya yang besar. Pelakunya dalam keadaan bahaya yang besar. Taib. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam, istamir. Berikutnya. Walahuma, tidak ada lanjutannya tu. Walahuma min hadis Abdullah bin Amr, tidak ada. Ya, nah, ada tambahan. Yang di itu enggak ada, yang lebih kecil itu. Ada tambahan walahuma min hadis Abdullah bin Amr. Ini yang di nuskhah yang di sini enggak ada. Nuskhah yang di sini ada. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayatul munafik thalasun, ayat tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Muttafaqun alaihi. Wa lahuma min hadis Abdullah bin Amr, juga diriwayatkan muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Amr. Wa idza khasama fajaru, ditanda munafik yang keempat. Jika dia berselisih, dia bersengketa, fajaru, dia berbuat zalim. Ya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda nifaq. Tanda-tanda nifaq. Naam. Nifaq. Nifaq itu dari nafiqah. Ada apa? Hewan kecil, ya. Disebutkan sejenis tikus lah. Dia itu bikin gali tanah, bikin lubang untuk masuk, pintu masuk. Kemudian tembus, dia bikin lubang untuk pintu keluar. Tapi pintu keluarnya ini ditutupi samar. Orang enggak tahu. Dia masuknya sini, kalau dia mau ada apa, dia nanti keluarnya dari pintu yang satunya. Nah, inilah kemudian disebut nifaq, ya. Memiliki dua pintu, ya. Ada pintu daruratnya, ini nifaq dari nafaqah. Baik. Sehingga orang munafik itu Jadi secara lughah itu disebut khuruj. Nifaq itu secara lughah khuruj. Nifaq secara syar'i ibtanu syarri wa idharul khairi. Ibtanu syarri, menyembunyikan kejelekan, wa idharul khairi, dan menampilkan kebaikan. Jadi ada dua sisi. Ya, makanya tadi disebut nifaq itu ada dua lubang. Ini masuk, ada dua lubang. Baik. Sebagaimana orang-orang munafik, ya. Fa idzal laqul ladina amanu qalu amanna. Jika berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan kami ini orang beriman. Tapi ketika mereka ma'asyatinihim, bersama golongan mereka, ya, mereka muncul aslinya. Orang-orang yang bermuka dua. Nah, orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Disembunyikan sifat aslinya, baik kekufurannya dan menampakkan keimanannya secara zahir. Sehingga nifaq ini tidak gampang terdeteksi. Kenapa? Karena masalah hati. Tidak bisa. Fulan ini munafik, tidak bisa. Ya. Karena ini masalah hati, terkait dengan hati. Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ini nifaq. I'tiqadi. Ya. Nifaq i'tiqadi. Ini kufrun akbar. Dia bukan muslim. Nifaq itu bukan muslim. Tidak dukung muslim. Fidarkil asfali minan nar. Bahkan dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Orang-orang tertipu. Dia dohirnya muslim, padahal dia munafik. Nah, sehingga Rasulullah menyebutkan daftar orang-orang munafik. Ya, tentunya wahyu dari Allah. Nah, ada nifaq amali yang kedua. Ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dia muslim. Poin yang pertama itu nifaq i'tiqadi, itu bukan muslim. Ya. Adapun nifaq amali, seorang muslim yang menjalankan amalannya munafik. Itu nifaq amali, cirinya yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Ada tiga ciri. Baik. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Jika dipercaya, dia berkhianat. Ditambah riwayat satu hadis tadi, ketika dia bersengketa, dia fajaro. Fajaro itu dia bersumpah dengan sumpah palsu, karena dia bersengketa untuk memenangkan dia. Ya. Riswah, menyuap orang lain untuk menjadi saksi palsu, itu namanya fajar. Ya. Fa'idha khasama fajar. Ini sifatnya orang-orang munafik. Nah. Baik, ini nifaq amali. Ya. Sehingga pelakunya dari seorang muslim yang kalau kemudian dia berdusta, tidak menjadikan dia itu dihukumi kafir. Kafir, ini munafik. Ya, karena munafik itu kafir. Nah, bahkan lebih parah dari orang kafir. Ya. Kedustaan itu tidak menyebabkan dia itu menjadi orang kafir. Ya. Ini nifaq amali. Nah, nifaq amali. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Tadi disebutkan munafik itu orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. tadi digambarkan na'am binatang yang memiliki pintu masuk, ya. Kemudian ada pintu keluar daruratnya yang orang-orang tidak tahu, nah, memiliki dua sisi, ya. Orang munafik itu memiliki dua sisi, nah, sehingga dia bergaul dengan orang-orang muslim aman karena mengaku muslim, ya. Bergaul dengan orang-orang kafir juga aman, nah, karena mereka mengaku orang kafir. Nah, ini orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Nah, dan tidak sedikit dari kalangan muslimin itu punya sikap demikian. Kakinya berada di dua tempat. Ya. Tempat yang kedua kutub ini saling berlawanan, tidak bisa digabungkan. Ya. Ini kafir, ini muslim. Nah, tidak bisa disatukan, tapi dia memiliki dua wajah. Nah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan Abu Dawud dalam sunannya, beliau pernah menyatakan, man hama mu'min min munafik, man hama mu'minan, barang siapa yang menjaga, melindungi, membela orang yang beriman, min munafikin, dari munafik, ba'asa Allahu malakan, Allah utus malaikat, yahmi lahmau, menjaga dagingnya, yaumal kiyama minan nar, menjaga dagingnya pada hari kiamat dari api neraka. Barang siapa yang menjaga seorang mukmin min munafik, dari munafik, diterangkan para surah, diterangkan para ulama ketika mensyarah hadis ini, min munafik, munafik yang dimaksudkan dalam hadis ini ay muktab, orang yang ghibah, ya. Orang yang ghibah. Nah, barang siapa yang membela saudaranya yang dighibahi, dibicarakan, nah, aibnya, maka Allah akan utus malaikat untuk menjaga dia nanti yaumul qiyamah, menjaga dagingnya dari api neraka. Nah, kenapa di sini muqtab, ya, orang yang ghibah itu disebut munafik? Li'annahu la yudhiru aib akhihi indau, karena dia tidak menyebutkan aib saudaranya di depan orangnya. Dia tidak menyebutkan cacat dan kesalahan saudaranya di depan orangnya, tapi dia sebutkan di tempat yang lainnya, memiliki dua sisi. Di hadapan orang ini mungkin dia puji-puji. Dia puji, dia masya Allah sikapnya. Tapi ketika dia berada di majelis yang lainnya, dia habiskan bulan ini. Memiliki dua wajah, memiliki dua sisi. Muqtab, orang yang ghibah. Maka di dalam hadis disebut munafik. Nah, memiliki dua sisi. Jadi nifaq tadi disebutkan orang-orang yang memiliki dua sisi. Nah, orang-orang yang tidak mau mengambil resikonya ketika bergaul dengan orang-orang kafir, dia menyatakan kafir. Ketika bergaul dengan orang-orang muslim, dia menyatakan muslim. Tapi munafik itu aslinya adalah kafir. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Naam. Faedah dari hadis ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi hafidhahullah taala. Ma hukmu sholati fil bantalun al jins? Apa hukumnya sholat menggunakan celana bantalun, celana jins? As-salatu insyaallah tasihhu la naqulu batilah, kata beliau. Salatnya insyaallah sah. Kami tidak menyatakan salatnya batal. Lakin tetapi alaihi alla yatasabbah bil yahud wan nasara. Tapi hendaknya dia tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Naam. Jadi jatuhnya itu kalau kita menggunakan celana jeans itu jatuhnya tasabbuh. Lakin idza shalla fihi, tapi jika orang itu salat menggunakan celana jeans, la naqulu salatahu batilah. Kita tidak menyatakan salatnya batal. Nah, kita tidak menyatakan salatnya batal. Baik. Mislu salafi daril maksubah, sebagaimana orang yang salat di tempat ghosob. Ghosob itu tempat yang diambil secara paksa, bukan milik dia. Pemilik sahnya diusir, tempat itu dipakai masjid misalnya, kemudian dipakai sholat. Ini dibicarakan oleh para ulama hukumnya bagaimana di sholat di tempat yang bukan miliknya. Baik. Jadi beliau samakan dengan ini. Minhuman ya robutlani sholat fidaril maksubah. Nah, di antara para ulama ada yang berpendapat tidak sahnya sholat di tempat ghasab, tempat yang dia ambil secara paksa. Wakada asaub al maksub, demikian pula pakaian ghasab. Ya. Mau sholat, pakaian dia kotor tidak ada, misalnya, langsung ngambil pakaian orang lain yang lagi dicuci, yang lagi dijemur, misalnya, diambil dipakai untuk sholat. Ini namanya pakaian ghasab. Nah, ini juga para ulama menyatakan tidak sah sholatnya menggunakan pakaian ghasab, ya, karena dia tidak izin ketika mengambilnya. Baik. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Intinya, baik, sholat menggunakan celana jeans. Ya. Ini juga sebagian ada menyatakan tidak sah. Ya. Mungkin karena jeans yang di situ apa ketat, ya, sangat ketat. Ketika kalau dipakai ruku, apalagi ketika sujud, ya, itu biasanya apa? Celana jin itu yang ketat itu nek dia berdiri masih aman, tapi ketika dia ruku itu biasanya agak melorot celananya, apalagi ketika sujud ya, akan kelihatan auratnya dari belakang. Nah, itu kalau ngapret tergambar auratnya tidak sah sholatnya ya, karena dia apa menggambarkan auratnya, apalagi aurat kubro, ya, apalagi ketika dia sujud. Ya. Otomatis nih celana itu nih dipakai sujud pasti dia melorot, apalagi nggak sabuan, ya, pasti dia melorot. Baik, itu akan terlihat auratnya, apalagi kemudian ngapret itu tidak sah sholat. Ya. Terus bagaimana kalau celananya tidak ngapret, ya, nggak ketat? Jadi masuknya tasabuh. Itu celana bukan celananya seorang muslim. Nah, celana jeans. Baik. Dan ini enggak tahu apa istimewanya, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin senang menggunakan celana jeans, enggak tahu apa sih istimewanya. Nah, kadang sangat ketat, untuk melepasnya juga butuh kaos kaki plastik, nah, kakinya dimasukkan tas kresek ya, untuk melepas apa celana karena saking ngapretnya susah untuk ditarik. Nah, tas kresek kan lunyu, bisa gampang dilepas. Nah, makainya susah, ngelepasnya susah. tasabuh lagi ya sudah, menyusahkan diri. Nggak tahu apa-apa sih nikmatnya itu ya, menggunakan pakaian itu tasabuh dari sisi jenisnya ya. Dari sisi jenisnya jins, jins dari sisi jenisnya. Baik, ketika dia bukan dari jenis jin tapi ketat ya, kita juga tidak menutup aurat namanya. Kalau karena ketatnya bukan dari jin ya, dari pokoknya bukan celana jin lah. Ketika dia ketat, baik, itu bisa dipakai ketika di luarnya dia menggunakan penutupnya, pakai jubah panjang, pakai sarung, tidak ada masalah karena masalahnya itu ketatnya. Tapi kalau masalahnya itu tasabu, meskipun kalian pakai jubah, nek namanya tasabu ya tasabu, tidak bisa dihindari. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Jadi ini tadi jawaban Syekh Rabi hafizahullah, salat menggunakan celana jin enggak batal salatnya, enggak batal salatnya menurut kami, menurut beliau hafizahullah, tapi jatuhnya tasabbu. Nah, dan ingat kemarin kita sebutkan minim tasabbu itu haram hukumnya. Paling minim itu haram. Paling pol ya kafir ya, karena menyerupai mereka. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.